Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa risalah Islam sehingga kita dapat berbahagia di dunia dan lebih berbahagia di akhirat karena kita dapat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, menyambung dari ayat 108 yang telah kita kaji kemarin, bahwa orang-orang yang beriman itu akan berbahagia di surga dan mereka kekal di dalamnya dengan limpahan karunia yang tiada putusnya. Maka di ayat 109 ini Allah menegaskan jangan pernah ragu akan keberadaan surga dan neraka, jangan pernah ragu akan keberadaan hari pembalasan, jangan pernah ragu akan adanya hari akhirat, karena kita akan memasuki satu pintu yang tidak pernah kita ragukan, yaitu kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 109, fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu mangkus. Janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah terlihat jelas bagaimana rahmat Allah yang begitu terasa bagi kita. Ketika Allah memberikan ganjaran pahala, maka Allah mengatakan karunia yang tiada putus-putusnya. Tapi begitu dia menggambarkan tentang siksa, maka Allah berkata dengan tidak dikurangi sedikit pun. Artinya apa? Untuk pemberian Allah bisa memberi berlipat ganda, tetapi untuk siksaan atau hukuman Allah tidak akan menghukum kecuali sesuai dengan porsi yang telah dia tetapkan. Ini merupakan suatu rahmat Allah, suatu kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat manusia yang masih diberi kesempatan untuk merubah gaya hidup menjadi yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala lebih jelas mengatakan kepada kita, jangan kita ragu apa tentang kesesatan apa yang disembah oleh kaum kafir. Kaum kafir adalah sesat, maka jangan pernah berpikir untuk mengikuti mereka. Mereka sebenarnya tidak menyembah berhala. Karena apa? Karena berhala tidak layak untuk disembah. Yang mereka sembah sebenarnya adalah hawa nafsu, ambisi yang besar, keinginan yang tinggi, sehingga mereka mencari suatu penyembahan, suatu Tuhan yang tidak memiliki aturan main, tidak memiliki syariat, sehingga kita menemukan bahwa mereka sebenarnya bukan menyembah patung dan berhala, tetapi sedang menyembah hawa nafsu mereka. Untuk itu, akhir dari penyembahan yang tidak pantas ini adalah siksa Allah yang diberikan kepada mereka. Silakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan hari ini, karena kembali Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan ayat 109 ini memberikan satu pencerahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita semua. Bagaimana caranya kita menyikapi hidup ini secara lebih baik. Ini dapat kita lihat dari keterangan redaksi, fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula. Janganlah engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Artinya apa? Ketika Allah sudah menurunkan perintahnya, ketika Allah sudah memberikan contoh tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya, yang hidup mereka itu berakhir dengan happy ending. Hidup mereka itu berada dalam penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menjadi bukti bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengikuti segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hidupnya berjalan di atas jalan Siratal Mustaqim, jalan yang Allah kehendaki, bukan jalan yang dikehendaki oleh nafsu dan ambisi pribadi mereka, maka orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keterangan ayat terdahulu. Jadi fala taku fi miryatin, ya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa apakah ini maksudnya Rasulullah ragu-ragu tentang mereka? Tidak. Karena ayat ini secara khusus redaksi tadi memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memantapkan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin memantapkan langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mundur dari keyakinan, ya, yang telah dia yakini selama ini. Tetap berada di jalan Allah, tetap menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran besar kepada kita semua, terutama sekali bagi para generasi kita saat sekarang ini, bahwa hidup ini yang paling nyaman itu adalah ketika kita memiliki keyakinan, dan keyakinan kita itu adalah keyakinan yang kokoh. Bagi setiap muslim, secara khusus pemuda dan pemudi muslim di Indonesia, maka berpegang teguh kepada ajaran agama itu akan membuahkan satu keyakinan yang kuat di dalam diri. Melaksanakan secara ajaran agama akan mampu membuat kehidupan para generasi kita menjadi kehidupan-kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi jangan terperangah dengan kehebatan materi yang ditampilkan oleh negara-negara Eropa sehingga akhirnya kita menganggap itulah yang terbaik di dalam kehidupan. Jangan juga kita kemudian menjadi goyah, menjadi bingung ketika menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan masyarakat yang mencoba untuk mendangkalkan keyakinan akidah kita, ya. Tidak perlu melaksanakan ajaran agama, yang penting adalah beriman, yakin saja sudah cukup, salat itu tidak perlu harus dilakukan, yang penting kan ingat kepada Allah. Ini adalah bagaimana adanya usaha-usaha untuk mendangkalkan keyakinan. Lakukan saja sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan bagaimana bimbingan serta petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an. Inilah yang menarik ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa beliau menafsirkan mimma ya'budu ha'ula menjadi bukti bahwa sebenarnya orang-orang kafir Quraisy secara khusus dalam ayat ini, atau orang-orang yang menyembah bebatuan, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah beribadah secara sempurna karena mereka tidak pernah memiliki aturan-aturan serta perintah yang diturunkan langsung oleh Tuhannya kepada mereka. Jadi sebenarnya berbahagialah kita sebagai muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, karena ibadah yang kita lakukan sempurna, ada perintah dari Allah dan kita taat melaksanakannya. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita mencermati keberadaan ujian nasional di Indonesia pada tahun ini, maka kita tidak lepas, maka kita menemukan bagaimana kecurangan yang dilakukan secara sistemik, sistematis, dan itu sangat menyedihkan. Kita masih menemukan kecurangan tidak saja dilakukan oleh anak didik, tetapi para pendidik, guru-guru bekerja sama dengan anak murid untuk melakukan kecurangan yang secara jama'nya atau berjamaah, dengan alasan guru yang tidak bisa mengajar tadi takut bila muridnya gagal. Maka dibuatlah satu sistem, seharusnya masuk sekolah jam 6, jam 7 untuk ujian atau bahkan jam 8, anak didik sudah diminta untuk masuk jam 6. Tujuannya apa? Untuk pembocoran soal-soal ujian. Ini sangat menyedihkan, dan ini dilakukan dari tingkat SMU atau SMA, SMP, bahkan SD. Ini suatu hal yang sangat tidak mendidik, dan ini adalah budaya yang sangat salah. Apa tujuan dari pendidikan kalaulah memang nilainya 8 tetapi gurunya sejak kecil sudah mengajarkan tentang kecurangan? Ini suatu musibah bagi bangsa ini. Anak SD, anak SMP, anak SMA diajari untuk curang. Besarnya menjadi koruptor. Apa yang diharapkan dari bangsa yang sudah biasa curang? Dengan guru yang bangga kalau nilai anaknya 10 tetapi hasil curang. Maka di sini kita mengatakan jangan ragu, yang curang pasti gagal. Walaupun nilai sekolah tersebut 8 rata-rata, dia gagal secara moral. Dan bangsa ini gagal dengan uan yang salah, yang tidak siap diberlakukan terhadap sekolah yang memang gurunya tidak bisa mendidik, walaupun mungkin bisa mengajar. Yang kedua, kita juga mendapatkan pelajaran, jangan ragu bahwa yang jujur pasti menang. Walaupun kita menemukan orang yang belajar yang tidak menyontek itu akhirnya nilainya kalah. Kita menemukan bagaimana siswa berkata, "Pak, saya gagal karena saya jujur." Karena apa? Karena guru membocorkan soal tapi saya tidak mau menyontohnya, sehingga saya menjawab semampu saya, rupanya saya tidak mampu menjawab soal itu. Kemudian kita juga menemukan dalam pelajaran yang penting di surat Hud ayat 109 ini, illa kama ya'budu aba'ahum aba'uhum min qab, yaitu apa? Sebagaimana yang telah disembah oleh nenek moyang mereka. Ada mengikut tradisi yang salah. Alasan guru kenapa begitu? Dulu guru-guru senior pun mengajarkan bahwa kita harus curang supaya kelas ini tetap mendapatkan nilai yang tinggi. Ini adalah tradisi yang salah yang harus direformasi. Saya melihat perlunya Departemen Diknas ya, yeah, untuk melihat bagaimana kegagalan moral yang terjadi akibat UAN ini. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Di waktu yang tinggal beberapa menit lagi, mungkin Ustaz Perdana ada yang tambahkan? Iya, ada yang menarik. Ketika Safir kemarin berkunjung ke Jakarta dan bertemu salah seorang praktisi pendidikan, bahwa sebenarnya secara keilmuan anak-anak SD kita, anak-anak sekolah kita itu memiliki keilmuan yang jauh lebih tinggi daripada bangsa lain. Ini buktinya kalau ada Olimpiade Nasional, kita selalu juara. Tapi kalau kita bandingkan dengan di Jepang, sebenarnya anak-anak Jepang itu yang pertama dididik adalah moralnya. Jadi nampak sekali bagaimana bangsa-bangsa yang berperadaban itu sangat menghargai dan sangat menghormati yang namanya moral. Dan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada ilmu pengetahuan. Dan inilah saya kira menjadi pelajaran bagi kita semua. Hendaknya pendidikan bagi anak-anak kita yang lebih diutamakan itu adalah pendidikan moralnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.